Bagaikan tetesan hujan di batasnya kemarau, berikan kesejukan yang lama tak kunjung datang, menghapus dahaga jiwaku akan cinta sejati. Dan Dea.